hangat malam ini sepertinya. Semakin hangat lagi, sebentar lagi Ustadz Bahtiar Nasir, saya nggak ngerti akan menaikkan tensi atau menurunkan tensi saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika mendengar situs Islam ditutup, diblokir maksudnya, termasuk punya saya langsung bilang alhamdulillah. Ini yang saya tunggu udah lama sebetulnya, untuk menyatukan media Islam itu susah. Nah, pas ada seperti ini bersatu semua, wah ini bagus nih. Dan yang kedua, saya melihat sebetulnya kalau kita bicara media, sebetulnya kan bicara perang isu. Mereka tuh malu punya media besar-besar, kalah isu sama media Islam yang kecil-kecil dan miskin itu. Iya. Dan yang berbahagia lagi, yang gak pernah baca situs Islam tiba-tiba sekarang ikut membela situs Islam, ini keren nih sebetulnya. Jadi setelah ini akan ada proyek baru, insya Allah akan ada kantor berita Islam Nusantara deh kayaknya. Kelihatannya arah ke sana sudah mulai terang ini jalannya. Sebab kalau nggak ada yang begini, nggak ada yang modalin kan? Oh, nggak pernah punya bini sendiri. Setelah begini, Ustadz saya siap Ustadz. Wih, keren banget nih. Ustadz mau bikin kantor media berita Islam? Iya, udah siap-siap modalin Ustadz. Wih, kalau gitu isunya agak panjangin dikit dan ini gitu. Jangan cepet-cepet habis, kurang seru gitu. Ini semua rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita dapat musibah, bilang alhamdulillahi ala kulli hal. Saya cuma mau nyampein itu aja sebetulnya. Kalaupun boleh ditambah sedikit, ya, ini kayak agak-agak serak gitu. Karena habis makan ayam tangkap di Banda Aceh, jadi begini memang. Jadi gak sempat pulang ke rumah gitu. Kelihatannya sudah saatnya media Islam berpikir jauh. Karena umat Islam terbesar di Indonesia, mulai hari ini cara berpikir kita satu. Media Islam harus menjadi media mainstream di Indonesia. Saya ini sebetulnya udah dilarang ngomong. Semua sekeliling-sekeliling sayanya, antum jangan banyak ngomong gitu. Disuruh kerja aja gitu. Jadi kalau saya disuruh ngomong cuma satu aja. Ini kan perang zaman ini tuh perang media. Ya. Perangnya bukan perang senjata, ini perang media. Jadi media Islam ini rupanya ini kelihatannya senapan angin tapi kok mematikan gitu loh. Ini kondisinya. Nah, supaya tambah hebat lagi, ya. Niatnya diperbaikin lagi lah. Niatnya diperbaikin. Jadi kalau saya disuruh menggerakkan lagi, ya saya bilang pertama niatnya perbaikin. Nah, saya kasih amunisinya gini prinsipnya, kalau mau menang banyak perang, banyak ghanimah. Ya, enggak perang, enggak dapat ghanimah. Itulah kenapa al-anfal, rampasan perang itu halal di dalam Islam. Maksud saya begini, jangan salah paham nih. Republik ini sudah dirampas, ya. Udah dirampas di mana-mana. Noh, ada yang mau beli ban di Bogor. Gak boleh, transaksinya harus di Singapura. Padahal berharap si importir itu belinya dari Indonesia dapat harga murah, ternyata malah gak boleh transaksi. Mau beli pisang. Pisang itu ditanam di Indonesia, petani Indonesia, enggak boleh transaksinya di Indonesia, harus di Singapura. Ini gara-gara apa? Mungkin orang Islam tuh perangnya begini kali ya, gini nih. Jadi pegang senjata, ditembak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. tembaki lagi. Gitu. Kapan dapat ghanimah? Wah, pelurunya nggak dipakai-pakai, sholatnya sholat khauf terus gitu kan. Ya sekali-kali pakailah door gitu, maksudnya apa? Ya media ini sebetulnya sarana kita berdakwah, memerangi kekufuran, memerangi kemusyrikan. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Saya sih pegang itu aja deh. Tapi jangan didorong-dorong lagi deh, gue guru ngaji aja lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.